waktu akan berhenti, cinta saat terbatasi. Curiga menghantui saat mau menepi. Dari senyum bibir manis ada yang tersembunyi. Tak perlu diucapkan, saya sudah mengerti. Bola mata indah sapu jemari hati. Ruang hati ada seorang pengganti. Beri dimensi cinta untuk berbagi. Cinta sejati beri ruang adaptasi. Argumentasiku beri cinta mengerti. Setiap masalah cinta ada solusi. Tujuh cinta ini terikat simpul mati. Sampai mati cinta sejati yang saya beri. Penjelasan dari arti sebuah senyuman yang ku tunjukkan saya coba untuk ungkapkan. Coba ku ingat jadi yang kita ikrarkan. Kalau di antara kita harus ada kejujuran. Bertanya dalam hati tentang apa yang terjadi. Dari tatapan itu ada yang ku tutupi. Bingung kenapa semua jadi begini. Apa yang terjadi jujur saya tak mengerti. Ada apa dengan senyuman itu. Dan ada apa dengan tatapan itu. Katakan saja jangan kau sembunyikan. Agar kisah kita dapat terus berjalan. Saya hargai dengan semua pengorbanan yang kau kasih. Hati ini sepi, kau datang lengkapi. Perlahan semua ini saya amati. Bagai magic trick dalam peti. Jejaki cerita cinta ini mungkin akan berhenti. Sampai kapan semua rahasia kau sembunyi mati. Menanti jawaban terpasti. Saling mengerti, mengisi kekosongan ruang hati. Jujur, saya punya kuasa. Mungkin bisa kasih apa yang saya bisa. Dari semua tatapan itu saya rasa. Semua itu terbiasa. Roba pola pikir, kembali jejaki apa yang pernah kita ukir. Curiga dalam cinta mengantui. Takkan usai bila terada kejujuran. Katakan apa yang kau ingin. Mengerti semua ini butuh pengorbanan. Lewat tatapan senyuman membuat semua ini jadi pertanyaan. Lupa atau mungkin teringat apa-apa. Selalu saya tanya, mengelak dan menjauh seperti biasanya. Oke okay, fine baby, cukup kata terima kasih dari semua yang kau beri. Blast to back family. Arum Bang Bang. Ada The Blaster, Mas Dani, The Jam, Eminem say, get safe. My love is